bermain kata-kata. Semua tak akan bermakna jika kau di sini saja. Ini saatnya kau menemukannya. Yeah. Ini saatnya kau katakan cinta. Untuk memilikinya, tak akan putus, tak akan pupus cintamu di telan dunia. Oh, oh, ini saatnya kau menemukannya. Yeah, ini saatnya kau katakan cinta.